لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang baik dan perangai yang mulia. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang terbaik terhadap istri-istri mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah dijelaskan tentang hadis ini bahwa hadis ini sebagai salah satu dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bisa mencapai kesempurnaan dan bisa berkurang bahkan sampai-sampai terlepas dari diri seseorang. Karena iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ini menunjukkan bahwa ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana iman mereka sampai kepada kesempurnaan. Dan yang menyempurnakannya adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik atau yang paling baik akhlaknya. Nah, ini menunjukkan pentingnya akhlak yang mulia. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebut tentang kesempurnaan iman seseorang adalah dengan akhlak yang mulia, lalu beliau menyebut tentang salah satu tanda akhlak dan kebaikan seseorang adalah dengan dia berbuat baik kepada istrinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kalimat terakhir dari hadis ini, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang paling baik di antara kamu sekalian, mereka adalah orang-orang yang paling baik kepada istri-istri mereka. Ini agar kita, atau hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berakhlak yang mulia, terutama kepada istri, kepada kedua orang tua, karena ini bagian dari kehidupan dunia ini dan mereka, yaitu istri atau orang tua dan istri, ya, adalah yang banyak memberikan, melayani kepada seorang laki-laki. Oleh karena itu, hendaklah dia berbuat baik, ya, untuk mencapai kesempurnaan iman, dan berbuat baik kepada istri-istrinya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'imi, sesungguhnya seorang mukmin dia bisa mencapai dengan husnul khuluknya dan akhlaknya yang baik, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Hadis riwayat Imam Abi Daud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara keutamaan dan di antara fadilah dari akhlak yang mulia adalah seorang bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dia tidak melakukan amalan tersebut. Yaitu di antara hal yang meninggikan derajat seorang adalah dia senantiasa berpuasa di siang hari dan dia senantiasa sholat di malam hari. Karena sholat di malam hari adalah di antara amalan-amalan yang dengannya Allah mengangkat derajat seseorang. Allah memuliakan seseorang. Itu mereka yang selalu sholat di malam hari. Demikian pula keutamaan puasa, ya, ini tidak bisa diragukan. Karena puasa adalah salah satu di antara amalan-amalan yang utama, bahkan sebagai perisai bagi seorang hamba di hari kiamat kelak dari azab api neraka. Nah, seorang dia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa atau selalu berpuasa dan derajat seorang yang senantiasa sholat di malam hari hanya dengan berakhlak yang mulia. Hanya dengan berakhlak yang mulia. Dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, sopan santunnya, dia senantiasa berakhlak mulia. Tidak melupakan kebaikan orang lain, menghormati orang lain. Ya, ini bagian dari muamalah yang berkaitan dengan akhlak. Termasuk bertutur kata yang baik, memuliakan tamu, dan yang lainnya. Dari hal-hal yang menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu dari sisi akhlak, ini bisa menjadikan seseorang mencapai derajat orang yang senantiasa puasa di malam di siang hari dan sholat di malam hari. Walaupun dia tidak mengerjakannya. Dia tidak mengerjakan puasa di siang hari, tidak pula sholat di malam hari. Tapi dia bisa mencapai derajat itu dan akhlak yang mulia. Dan perangai yang baik. Dengan moral yang agung. Maka dia bisa mencapai derajat tersebut. Dan ini salah satu keutamaan dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang baik. Dan orang yang berakhlak mulia dicintai. Jangankan manusia, binatang pun mencintai. Ya, ketika seorang berbuat baik pada binatang, ya, dia memberi makan, contohnya misalnya burung atau yang lainnya, kucing, ya. Ketika seorang dia selalu berbuat baik pada binatang-binatang itu, maka binatang-binatang tersebut mengetahui orang yang berbuat baik padanya, sehingga mereka dekat. Bahkan kadang-kadang disambut Ketika orang itu datang, didatangi oleh binatang-binatang itu. Karena mereka tahu bahwa orang ini berbuat baik pada mereka. Ini binatang. Ya. Nah, apalagi manusia. Apalagi manusia. Ya, manusia yang berakhlak mulia, ya berbudi pekerti yang mulia, ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diambil dari hadis ini bahwa derajat yang mulia di antara derajat-derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa dicapai dengan puasa yang terus-menerus, puasa sunnah. Kalau puasa wajib jelas, ya, tidak diragukan, itu hal yang harus, merupakan kewajiban. Tetapi ini maksud puasa di sini adalah puasa-puasa sunnah. Orang yang selantiasa mengerjakan puasa sunnah ini akan mengangkat derajatnya. Demikian pula orang yang selalu sholat di malam hari, ini akan mengangkat derajat orang tersebut. Akan mengangkat derajat orang tersebut. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa seorang yang ingin mendapatkan kemuliaan, ya, diantaranya adalah dengan memperbanyak puasa sunnah dan sholat di malam hari. Kemudian yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Dia bisa melipat gandakan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai bisa mencapai derajat orang yang sholat di malam hari dan puasa di siang hari hanya dengan akhlak yang mulia. Jadi ini menunjukkan kemuliaan atau fadilah dari akhlak yang mulia. Ya. Hanya cukup dengan akhlak yang mulia itu seorang mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah, sehingga menaikkan dia pada derajat yang tertinggi. Derajat seorang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan senantiasa sholat di malam hari. Satu kemuliaan, ya, dengan akhlak yang mulia. Dan ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Dan perlu diketahui bahwasanya akhlak itu sama dengan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada seseorang sudah ketentuannya Allah. Allah yang bagikan bagian dari rezeki seseorang itu. Yang tidak bisa dilebihkan, tidak bisa dikurangi. Nah, demikian pula akhlak adalah anugerah dari Allah. Allah Ta'ala membagikan akhlak kepada hamba-hambanya. Yani menganugerahkan akhlak kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah menganugerahkan rezeki kepada mereka. Rezeki kepada mereka. Maka orang yang dia mendapat bagian akhlak yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pemberian yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau, ya, silakan kita baca, ya, sejarah beliau. Bagaimana perjalanan hidup beliau sejak kecil sampai menjelang wafatnya. Bagaimana akhlaknya, perangainya, alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana akhlak beliau, perangai beliau di dalam bermuamalah, ya, dengan hamba-hamba Allah. Ini betul-betul, ya, sebagai contoh teladan bagi umat beliau alaihi salatu wassalam. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa ad Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, kan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman tarakal mira. Yang artinya ana za'im. Za'im artinya ana dhaminun. Aku memberikan, aku sebagai penjamin dengan istana di surga yang bawah. ya, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia berada di pihak yang benar, ya, tapi dia meninggalkan perdebatan itu. Kemudian, wa bi baitin fi wasatil jannati, dan aku memberikan jaminan istana di surga yang di tengah, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun itu hanya bercanda. Wa bi baitin fi a'la al-jannati, dan aku menjamin seseorang dengan istana di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Abi Daud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau akan memberikan jaminan bagi pelaku atau salah satu dari orang yang melakukan ketiga hal tersebut. Jaminannya adalah surga atau istana di surga dengan tingkatan-tingkatan masing-masing. Tiga perkara tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menjamin seorang, ya, orang itu akan diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla, atau istana atau rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan perdebatan, apalagi perdebatan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Sebab kadang-kadang ada, yakni dialog, ya, yang perlu dilakukan untuk menghilangkan syubhat, ya, jika memang diperlukan. Ya, di satu sisi dibolehkan, wajadilum billati ahsan, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk, yakni dialog dengan cara yang terbaik. Ya. Dan di sini perdebatan yang bersumber miro, ala miro dalam hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Yang terkadang miro itu, perdebatan itu bisa meragukan seorang kepada agamanya. Maka ini perdebatan-perdebatan yang tercela. Ya, jadi orang yang dia memberikan, yang dia meninggalkan perdebatan, walaupun dia berada di pihak yang benar, jika dia tinggalkannya, maka dia dijamin oleh Rasulullah SAW rumah atau istana di surga yang paling bawah. Kemudian perkara yang kedua yang dijamin oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu orang yang meninggalkan dusta, yang meninggalkan berbohong walaupun itu bercanda. Ya, walaupun itu bercanda. Dia tidak mau. Dia tinggalkan bohong walaupun dalam hal yang berkaitan dengan bercanda. Karena dalam realita kehidupan kita, ya, terkadang kita mendengar atau kita bercanda, kadang-kadang ada kebohongan. Tapi itu bercanda. Nah, orang yang meninggalkan perangai ini, yakni berbohong walaupun dalam bercanda, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surga atau istana di surga bagian yang tengah. Kemudian yang ketiga adalah yang termulia, yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu diberikan surga oleh Allah azza wa jalla di surga yang paling tinggi. Yang paling tinggi yaitu orang yang berakhlak mulia. Jelas dia mendapatkan surga yang tertinggi. Dan apabila kita melihat hadis yang sebelumnya, ya, ada dua hadis sebelum ini, bahwa Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlaknya. Ya, orang yang paling sempurna nikmat yang Allah berikan padanya, balasan yang Allah berikan padanya, adalah orang yang paling sempurna imannya. Maka jangan heran kalau seorang yang berakhlak mulia, karena dia mencapai kesempurnaan iman dan akhlaknya yang mulia itu, dia dijamin oleh Nabi SAW surga yang tertinggi, yaitu rumah di surga yang tertinggi. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya, urgennya akhlak ya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bermuamalah. Ya, oleh karena itu kembali kami ingatkan masalah al-akhlak. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kita lihat dalam kitab-kitab di sekolah-sekolah kaum muslimin, ada kitab judulnya Akidah dan Akhlak, terlepas dari apa yang ada di dalamnya. Ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat. Ya. Tapi di situ digabungkan antara akidah dan akhlak. Ini menunjukkan bahwa perhatian seorang mukmin adalah pertama kepada akidahnya, harus dia benarkan, ya, dia berpegang pada akidah yang sahihah. Kemudian yang kedua adalah dia memperhatikan buah dari akidah yang sahihah ini adalah akhlak yang mulia. Jadi di sini tentu mengandung banyak pelajaran bahwasanya kita dianjurkan ya untuk senantiasa berakhlak yang mulia. Kemudian hadis ini juga adalah peringatan agar seorang meninggalkan perdebatan yang bisa yang merusak agamanya, merusak akidahnya, ya, yakni secara umum hendaklah dia tinggalkan perdebatan walaupun dia berada di atas kebenaran. Kemudian juga diambil dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang manzilah atau manazil ahlil jannah, yaitu tempat-tempat ahli surga itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, masing-masing sesuai dengan amal perbuatan mereka, sesuai dengan iman mereka dan amal-amal perbuatan mereka. Walikullin darajatun mimma amilu. Allah Ta'ala berfirman, setiap orang memiliki derajat-derajat sesuai dengan apa yang dia amalkan, yang dia kerjakan ketika di dunia ini. Maka dari sini kita hendaklah yakni memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, ya, baik amal soleh itu kita anggap kecil apalagi yang besar, kita tetap mengerjakannya. Sebab kadang-kadang ada semacam pola fikir pada sebagian orang, sebagian kaum muslimin, dia tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang dianggapnya kecil dari amal-amal soleh, ya, yang selalu menjadi idamannya, angan-angannya, yaitu amalan-amalan yang besar. Dan ini satu hal yang merupakan kekeliruan dalam memahami agama Allah ini. Karena sebetulnya hakikat dari amal itu adalah peluang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yaitu kesempatan, peluang untuk berbuat, ya, tanpa melihat amal itu kecil ataupun besar, ya. Dan ini pola fikir, ya, sunnah yang dijalankan oleh para sahabat. Cara mereka demikian. Mereka diajak untuk berjihad fisabilillah, selalu amal yang mulia, amal yang besar, mereka ikut. Mereka diperintahkan menyingkirkan gangguan dari jalan, juga mereka lakukan. Bahkan ada hal-hal yang kecil, yang dianggap kecil oleh manusia, mereka tetap mengerjakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang memahami Islam itu secara menyeluruh. Tidak setengah-setengah, tapi secara menyeluruh. Ya. Makanya kita melihat, contohnya kitab-kitab para ulama, diantaranya kitab At-Targhib At-Tarhib, yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri. Beliau menyebutkan di sana berbagai macam permasalahan kebaikan dan peringatan akan keburukan-keburukan itu. Dari masalah yang paling tinggi yang dibicarakan oleh beliau sampai masalah yang paling kecil, ya, itulah Islam, ya, itulah Islam. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Masuk dalam Islam ini secara kafah, jangan memilah-milih. Nah, amal kebaikan pun demikian. Ya, kita tidak hanya menunggu ada amal yang besar baru kita kerjakan. Kalau amal kecil kita remehkan, tidak. Jangan. Tapi setiap peluang yang ada, setiap kesempatan yang ada untuk kita mengerjakan amal kebaikan, maka kerjakanlah. Karena apa? Karena setiap amal itu yang dikerjakan oleh seorang hamba, dia akan melihatnya, baik maupun buruk. Sekecil apapun amal itu, dia akan tetap mendapatkan, dia akan melihat amal tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, فَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Adapun orang yang mengerjakan suatu amal kebaikan, walaupun setitik debu, dia akan melihatnya. Demikian pula orang yang mengerjakan suatu amal keburukan, walaupun hanya setitik debu, dia akan melihatnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa seorang ketika ada peluang untuk beramal, yaitu beramal soleh, beramal kebaikan, jangan dia sia-siakan. Kerjakanlah, besar atau kecil. Karena apa? Itu merupakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya, entah dia sadari atau tidak. Itu kesempatan Allah berikan kepadanya. Yang kedua, dia tidak tahu kalau dia menunda-nunda melakukan amal-amal itu atau memilah-milih tentang amal-amal kebaikan itu, dia tidak tahu umurnya atau penghalang-penghalang yang mungkin akan datang di suatu saat, sehingga dia tidak punya peluang untuk melakukannya. Akhirnya, tatkala dia meninggalkan amal itu, dia akan menyesal. Ketika dia akan mengerjakannya, sudah tidak ada lagi peluang baginya, karena ada penghalang-penghalang. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Badiru, yani segera, cepat-cepatlah kalian beramal, yani beramal soleh. Fitanan kakito illail muzlim, ya, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang akan muncul bertubi-tubi, ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya, jadi kalau sudah datang penghalang-penghalang itu, fitnah-fitnah yang menyibukkan seorang, yang melalaikan seorang, yang menjadikan seorang terhalang dalam melakukan amal kebaikan itu, maka dia tidak bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu, setiap peluang yang ada pada kita untuk mengerjakan suatu amal kebaikan, ayo kerjakan. Kecil maupun besar, sedikit maupun banyak. Ya, karena seorang tidak tahu dari amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang dikerjakannya, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu. Ya. Dia tidak mengetahuinya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi tiga hal yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, memberikan banyak pelajaran pada kita. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan berdusta, larangan berbohong, ya, walaupun itu dalam hal bercanda, bergurai, bergurau, kecuali dan ada hal-hal yang dikecualikan, ya, hal yang dikecualikan. Contohnya dalam peperangan, ketika ada peperangan, seorang ditanya misalnya tentang teman-temannya, maka dia berbohong. Teman-teman dia berada di utara, dia mengatakan pada orang yang bertanya bahwa mereka ada di selatan. Karena orang yang bertanya ini ingin berbuat jelek. Dia misalnya mata-mata. Dia ingin mencari berita tentang lawannya, musuhnya. Ya, maka seorang dalam peperangan, yaitu sebagai pengecualian, diberikan izin untuk berbohong. Demi kemaslahatan kaum muslimin. Demi kemaslahatan orang-orang yang beriman. Kemudian juga seorang yang berkata kepada istrinya, ya, dia memuji istrinya, keluarganya atau istrinya, ya, dalam rangka, walaupun itu berbohong, tapi dalam rangka mengikat hubungan yang baik antara mereka. Ya, ini juga diantara yang dikecualikan. Kemudian yang ketiga, seorang yang ingin memperbaiki antara dua orang yang berselisih. Seorang yang ingin memperbaiki, mendamaikan antara dua orang yang berselisih, yang bermusuhan, dia ingin mendamaikan mereka. Ya, kemudian dia melakukan hal ya berupa kebohongan untuk mendekatkan keduanya. Ya. Ini di antara hal-hal yang dikecualikan ya di dalam berbohong. Tetapi secara mutlak sebetulnya berbohong secara umum adalah sesuatu yang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Ya, yang tidak dibolehkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan husnul khuluq, akhlak yang mulia, perangai yang baik, karena dia adalah mengumpulkan semua keutamaan-keutamaan. Ya, karena dia husnul khuluq itu adalah suatu yang mengumpulkan, memadukan semua jenis keutamaan yang ada di dalam agama ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman ada yang surga, ada yang neraka, dan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Manusia di peringkat yang mana tergantung dari amal perbuatannya yang dikerjakannya di dunia ini, dari amal solehnya. Dia akan menempati tempat sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai di antara kamu sekalian dan orang-orang yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat dengan aku, ahasinakum akhlaqan, adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kamu sekalian. Wa inna abghadakum ilayya, dan bahwasanya orang yang paling aku benci di antara kamu sekalian, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan yang paling jauh majlisnya dari aku di hari kiamat kelak, as-sarsarun, yaitu orang yang banyak bicaranya, orang yang kathirul kalam, ya, orang yang semestinya dia tidak perlu bicara-bicara, itu sarsariun namanya, orang yang paling banyak bicara. Wal mutasyaddiqun, al mutasyaddiqun disebutkan di sini oleh para ulama, yaitu orang yang membuat-buat mulutnya ketika berbicara, dibuat-buat, dibuka besar-besar, ya, dibikin-bikin gaya dari mulutnya ketika berbicara, bukan secara yang biasa yang sewajarnya. Ya, ini disebut dengan al-mutasyaddiqun. Kemudian kata Nabi Sallam, wal-mutafayhiqun, al-mutafayhiqun, dan orang-orang yang mereka adalah al-mutafayhiqun. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna ar-as-sarsarun, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui makna sarsarun wal mutasyaddiqun, dan makna dari mutasyaddiqun kami tahu. Famal mutafaihiqun, apa ini maksud dengan al mutafaihiqun? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mutakabbirun. Jadi al mutafaihiqun yaitu al mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong dan angkuh. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, hadis ini tentu hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan menurut Imam Tirmidzi. Kemudian hadis ini tentu memberikan kepada kita gambaran tentang keutamaan atau satu dari keutamaan akhlak yang mulia. Salah satu di antara akhlak yang mulia adalah mendapatkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai di antara kamu sekalian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang terbaik akhlaknya. Ya. Dan orang terbaik akhlak mencintai orang yang baik akhlaknya. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau adalah tentu menjadi orang yang sangat mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Karena beliau adalah berakhlak mulia. Ya, beliau ingin yang sama. Yang juga memiliki akhlak yang mulia itu yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau berakhlak mulia, beliau mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling dekat tempatnya di surga dengan tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang berakhlak mulia, paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat tempatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Ja'alanallahu minhum. Teman pada Allah azza wajalla. Semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang dekat dengan Nabi SAW. Yang mendapatkan cintaan Rasulullah SAW. Kemudian, kata Nabi SAW, bahwa orang yang paling beliau benci adalah orang yang paling jelek akhlaknya. Ya. Di antara bentuk-bentuk keburukan akhlak yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu orang yang banyak berbicara. Sampai-sampai berbicaranya itu berlebihan. Berbicara itu sebagai takalluf. Dia memaksakan diri untuk berbicara. Ya. Makanya salah satu perang yang baik adalah orang yang banyak diam. Tidak banyak bicara. Bicara seperlunya. Ya. Kemudian orang yang berbicara dengan membuat-buat mulutnya. Ya, dibesarkan mulutnya. Dibentuk begini dan begitu dari ketika berbicara. Ini juga suatu hal yang dibenci oleh Nabi SAW. Ya. Yang ketiga, yang dibenci oleh Nabi SAW adalah orang yang sombong. Orang yang angkuh. Al-mutakabbirun. Apa itu kibir? Kibir itu adalah ghamtul haqqi wa batrun nas. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haq yaitu menolak kebenaran dan ghamtun nas dan dia meremehkan orang lain. Ini yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini memberikan kepada kita pelajaran tentang salah satu sebab seorang mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW adalah dengan berakhlak yang mulia. Ya. Seorang mendapatkan cinta Rasulullah SAW, salah satu sebab adalah dengan berakhlak yang mulia. Yang kedua, bahwa di sini menjelaskan kepada kita derajat yang tertinggi yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Tentu yang beriman adalah mereka yang akhlaknya paling mulia. Dan Nabi Sallam adalah orang yang paling berakhlak mulia. Oleh karena itu tempatnya paling tinggi. Alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang perangai-perangai yang buruk. Ya, supaya hati-hati, waspada, jauhi semua jenis perangai yang jelek. Karena perangai yang jelek itu dibenci oleh manusia dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berperangai buruk tidak ada yang mencintainya kecuali orang yang sejenisnya. Kecuali orang yang sejenisnya. Itu saling mencintai. Karena satu jenis. Tapi Allah membenci orang berakhlak jelek. Rasulullah SAW membenci orang berakhlak jelek. Kaum mukminin membenci orang-orang berakhlak jelek. Hati-hati tentang akhlak. Ini ada kaitannya dengan iman. Kaitannya dengan akidah. Kaitannya dengan cinta Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang berakhlak mulia itu. Kemudian dinukil di sini perkataan al-imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama atau alim mujahid, zahid, taqi, orang yang bertakwa, orang yang zuhud, orang yang dermawan, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang apa sih husnul khuluk itu, kita sejak awal bicara tentang husnul khuluk. Apa maksud husnul khuluk? Kata beliau, husnul khuluk huwa talaqatul wajhi. Kata Abdullah bin Mubarak, husnul khuluk itu talaqatul wajh. Wajah yang mesri ketika bertemu dengan saudaranya. Yang kedua, husnul khuluk itu adalah wabadzlul ma'ruf. Selalu dia berbuat baik, mengorbankan kebaikan untuk orang lain. Ya. Tidak ada peluang berbuat baik melainkan dia selalu mengerjakannya. Maka orang yang husnul khuluk ini adalah orang yang tidak ego. Dia melihat kepentingan orang lain lebih didahulukannya daripada kepentingan pribadinya. Dan ini pula yang kita lihat tentang salah satu akhlak dan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, kalau beliau dicela pribadinya, ya, maka beliau memaafkan. Tetapi ketika agama Allah yang diganggu atau dirusak kehormatannya, maka Nabi Sallam adalah orang yang sangat marah, murka kepada pelaku tersebut. Tapi kalau masalah pribadinya, beliau selalu maaf, memaafkan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, husnululuk itu mencakup talaqatul wajah. Wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya. Kemudian badlul ma'ruf. Orang selalu memberikan kebaikan. Dan ini disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tentang ayu amalin ahabu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, manusia manakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, maka kata Nabi alaihissalam, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi SAW, yaitu, adwamuha wa inqalla, amal yang dilakukan secara istiqamah, walaupun sedikit. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, badlul ma'ruf, bagian dari kebaikan. Seorang kalau ingin, dia mendapatkan husnul khotimah. Ya. Semoga Allah anugerahkan kita husnul khotimah. Itu diantara sebab agar seorang mendapatkan husnul khotimah, perbanyaklah berbuat baik pada manusia atau kepada hamba-hamba Allah, bahkan kepada binatang. Ya, perbanyak berbuat baik kepada mereka. Insya Allah orang itu akan mendapatkan husnul khotimah. Sebaliknya, ya, diantara sebab-sebab orang mendapatkan su'ul khotimah, na'udzubillah min dalik, ini mati yang jelek, karena banyak menyakiti, banyak mendzalimi manusia. Ya. Karena banyak mendzalimi, banyak menyakiti hamba-hamba Allah. Ini na'udzubillahi min dzalik bisa menjerumuskan seorang kepada su'ul khotimah. Tapi sebaliknya orang yang banyak berbuat baik pada manusia, semoga kita termasuk, digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan keikhlasan, agar menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berbuat baik pada manusia, ya, yang kita inginkan adalah, semoga kita juga mendapatkan husnul khotimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa sunaiul ma'rufi taqi masari as-su'. Taqi masari as-su'. Sona'iul ma'ruf. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Ini akan mencegah seseorang dari mati yang jelek. Dari kematian yang buruk. Maka perbanyak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya. Dan orang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, sebetulnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya. Ya. Dia sedang berbuat baik untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsihi. Karena barang siapa melakukan amal soleh, maka amal soleh itu untuk dirinya. Pada hakikatnya untuk dirinya. Ya. Pada hakikatnya amal soleh itu untuk dirinya. Ini badrul ma'ruf. Kemudian yang ketiga, yang bagian dari husnul khuluq, kata Abdullah ibn Mubarak, wa kafful adha. Kafful adha. Mengendalikan diri dari menyakiti orang lain. Dari mengganggu orang lain. Baik dengan lisan, atau dengan perbuatan. Ya, sedapat mungkin seorang mengendalikan dirinya dari mengganggu, menyakiti orang lain. Ini yang disebut oleh diriwayatkan Imam At-Tirmidzi tentang apa yang dimaksud dengan husnul khuluq atau contoh-contoh dari husnul khuluq oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi husnul khuluq beliau menafsirkan talaqatul wajhi badlul ma'ruf kaful adha. Ya, bahwa husnul khuluq itu adalah wajah yang berseri ya kepada seorang, banyak berbuat kebaikan dan mengendalikan diri dari berbuat yang buruk. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dengar dari sejumlah hadis Nabi SAW tentang husnul khuluq ini dan berbagai fadilah dan keutamaannya, ini akan mendorong seseorang untuk meningkatkan akhlaknya atau memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perangainya. Ya, karena Islam tidak bisa terlepas dari perbuatan, dari akhlak. Ya. Islam tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah. Tapi selama ada akidah, ibadah, akhlak, moral, muamalah, itulah Islam. Ya. Maka demikian pula dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah salafiyah. Ayat tunjukkan. Praktekan. Ya. Akidah yang sahihah, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Kepada kaum muslimin, bahkan kepada manusia seluruhnya. Ya. Inilah Islam. Dia memberi contoh. Sehingga dengan demikian akan menarik. Ya, orang-orang kepada Islam. Yaitu dengan kita memberi contoh kepada manusia. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau terhadap orang-orang yang bukan muslim, yang menarik mereka memeluk Islam, salah satunya adalah dengan akhlak dan perang yang mulia yang ditunjukkan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, yang mereka ketika itu mengikuti peperangan, penaklukan-penaklukan negeri-negeri kafir kepada negeri muslim. Itu mereka ketika orang-orang yang bukan muslim melihat bagaimana akhlaknya para sahabat, akhlaknya para tabi'in dan pasukan-pasukan kaum muslimin, memiliki daya tarik tersendiri. Ya, memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga mereka memeluk Islam dengan akhlak, dengan sebab akhlak dan perang yang mulia yang ditunjukkan atau dicontohkan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan kaum muslimin ketika mereka mendatangi negeri-negeri yang mereka taklukkan. Kemudian ada satu hal yang harus kita ketahui tentang akhlak yang buruk. Itu bisa merusak amal seseorang. Akhlak yang buruk bisa merusak amal ibadah seseorang. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Abi Dunya, ya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khullul asala. Sesungguhnya akhlak yang jelek itu benar-benar mampu merusak amal seseorang sebagaimana cuka merusak madu. Ya. Sebagaimana cuka merusak madu. Ya. Hadis-hadis riwayat Imam At-Tabrani dan juga Abad bin Humaid dalam musnadnya, dan hadis ini dihasankan derajatnya, dikatakan baik derajatnya oleh Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahmatullah alaih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan akhlak yang mulia seorang menjadi sempurna. Sempurna imannya. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sebelumnya. Kemudian akhlak yang mulia memberatkan timbangan amal seseorang. Amal kebaikannya di akhirat. Ya. Yang paling memberatkan amal itu adalah akhlaknya. Ya, akhlaknya. Kemudian juga keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan tadi. Ada beberapa riwayat yang lain yang mengatakan akhlak yang mulia memanjangkan umur. Ya. Memanjangkan umur sama dengan silaturahim. Ya. Kemudian kita dengar tentang akhlak yang mulia mencapai derajat orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Juga ini semua adalah merupakan keutamaan. Keutamaan akhlak yang mulia dan perangai yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Ya, yang pemimpinnya, ya kuduahnya, contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi sallam yang juga mereka adalah orang-orang yang mulia, yang berakhlak al-karimah radhiyallahu anhum ajmain. Ini tentang atau bab tentang akhlak yang mulia. Kedepan insyaallah bab yang berikutnya akan kita pelajari itu babu al-hulmi, babu al-hilmi wal-anah wal-rifq. Bab yang berkaitan dengan hilm, sifat penyantun. Allah Ta'ala mempunyai sifat. Sifat Allah Ta'ala adalah al-hilm. Makanya Allah disebut dengan al-halim. Zat yang maha penyantun. Allah tidak langsung mengadab hambanya. Tapi memberikan waktu, kesempatan untuk orang itu bertobat kembali pada Allah. Ya. Seandainya Allah berkehendak mengadab hamba-hambanya yang berdosa, dalam seketika semuanya akan binasa. Tapi Allah tidaklah demikian. Allah memiliki sifat penyantun. Dia maha penyantun. Jadi menangguhkan seorang hamba yang terjerumus dalam dosa, dalam kemaksiatan, agar dia menyadari, agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat al-anah. Al-anah yaitu kalau fiilnya at-ta'anni, yang sifat kehati-hatian. Sifat kehati-hatian, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, dan berkaitan dengan yaitu ar-rifiq. Ar-rifiq yaitu sifat kelembutan. Ya, ini diantara tiga sifat ini yang disebutkan pada pembahasan yang akan datang. Jadi merupakan sifat-sifat seorang muslim, mukmin, seorang salafi, seorang sunni, yaitu memiliki sifat hilm wal anah wal rifiq. Nanti insyaallah kita akan membahas tentang sifat-sifat ini dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab-bab atau dengan sifat-sifat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah kajian dan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan yang baik ini, yaitu bab tentang husnul khuluq telah selesai. Dan insyaAllah, bab yang berikutnya, sebetulnya ini bab bagian dari husnul khuluq. Tapi karena dia memiliki nilai tersendiri, maka bab ini disendirikan oleh Imam An-Nawawi. Bab al-hilm wal-anah wal-rifiq. Ini semua bagian dari akhlak yang mulia. Ya. Tapi ketika beliau menyebutkan secara khusus, ini menunjukkan bahwa sifat-sifat yang ini, tiga sifat ini memiliki keistimewaan, ya, dan bagian dari akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Aku lu qawli hadha, saya kira cukup sampai di sini. Dan kita kembalikan ke Jakarta untuk sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi kaji ilmiah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di layanan lain telepon Anda dapat terhubung di 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, berikut dari pertanyaan pesan singkat mengawali dari sesi tanya jawab ini. Seorang ikhwah bertanya, Ustadz assalamualaikum, apakah termasuk kesombongan meremehkan perkara adab dan akhlak? Karena ada seseorang yang merasa berilmu dalam akidah dan manhaj, meremehkan adab dan akhlak, dan selalu diarahkan kepada ahlul bid'ah. Barakallahu fiik atas nasihatnya Ustaz. Itu bagian dari keangkuhan, bagian dari kesombongan. Ketika seorang menggampangkan tentang akhlak, menggampangkan tentang moral yang mulia, ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini agama yang mencakup tidak hanya akidah, ya, tidak hanya ibadah, tapi akidah dan ibadah ini membuahkan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat, contoh, ya, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar, perbuatan jelek, akhlak jelek yang buruk. Ya. Perbuatan yang buruk. Ya. Nah, ibadah yang benar, akidah yang benar akan membuahkan, membuahkan akhlak yang mulia. Karena ini ada kaitannya. Setiap ucapan, setiap perkataan, setiap perangai ini ada kaitannya dengan amal kita. Makanya subhanallah, ayat Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Sebetulnya sudah cukup bagi seorang mukmin, ya, untuk menjadikannya pegangan bahwa dia mendekati, mengamalkan, berupaya mengamalkan semua amal kebaikan dan berupaya untuk menjauhi semua perbuatan yang buruk, termasuk akhlak yang buruk. Maka ketika seorang mengetahui tentang pentingnya akhlak, pentingnya moral, ya, kemudian digampangkan, diremehkan, dinomorduakan, ini bagian dari kesombongan, bagian dari keangkuhan. Nasallahu al-afiyah wassalamah. Kita mohon pada Allah Ta'ala keselamatan dari perilaku yang demikian. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum atas nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan menyapa di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ke nomor 0218236543. Baik, silakan kita angkat. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mubarak Bamu Alim. Iya Ibu, silakan. Dengan siapa ini? Ustaz. Nah, begini Ustaz, ya. No. Ini dalam khusus sholat Ustaz. Engkang dalam dun preso. Gini Ustaz, ya. Kalau pas sholat, sholat sunnah maupun sholat wajib, itu ada suatu ketika pas dapat dua rakaat, itu tiba-tiba hujan turun, terus saya jemur kerupuk bawang putih, bawang merah, ya Ustaz. Kalau jemur baju saya tidak ambil. Apa? Kali ini saya ulangi sholat lagi, saya tinggal ngambil barang itu atau bagaimana Ustaz? Nomor satu itu. Nomor dua, sebenarnya yang betul itu berdoa itu setelah salam atau sebelum salam? Karena saya pernah begini Ustaz, salam sebelum berdoa sebelum salam, saking panjangnya dadak tiba-tiba itu lupa salam Ustaz. Itu apa saya mengulangi dari awal Ustaz? Begitu saja, mohon maaf salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari ibu yang bertanya. Semoga Allah memberkahi beliau. Pertanyaan yang pertama tadi tentang seorang yang berada dalam keadaan sholat. Apakah boleh ketika dia sedang sholat, tahu-taunya hujan turun? Sementara sebelum sholat itu beliau sedang menjemur ya sesuatu yang dijemuran, yang dijemurkan, ya seperti kerupuk atau yang lainnya. Ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa janganlah kita membatalkan amal kita, jangan membatalkan amal-amal kita. Ini secara umum adalah larangan membatalkan amal seseorang ketika dia sedang sholat misalnya, ya. Tetapi apabila seorang, ya, dia misalnya sholatnya sholat sendirian, kemudian dia ada sesuatu yang dia lakukan, dia lupa dalam keadaan sholat tersebut, dia ingat. Ya, contoh yang disebutkan tadi yaitu tentang hujan turun itu. Maka yang pertama, sebetulnya tuntunan dalam agama kita ini bahwa Nabi SAW memberikan isyarat dari beberapa hadis agar seorang betul-betul sebelum dia sholat mempersiapkan dirinya. Ya, mempersiapkan dirinya. Yaitu supaya khusyuk dalam sholatnya. Seorang yang lapar, dalam keadaan lapar kemudian ada makanan sudah disiapkan, lalu ada iqamatus shalah, maka dia disuruh untuk makan sebelum dia sholat, walaupun sudah iqamatus shalah. Sementara hidangan sudah disiapkan, maka dia dahulukan makan agar dia khusyuk dalam sholatnya. Seorang yang ada dalam perutnya terasa angin akan keluar atau buang air kecil, buang air besar, hendaknya dia memenuhi hajatnya. Jadi sebetulnya apabila seorang ingin mencegah dari hal ini, ketika akan sholat dia sudah memikirkan ini yang sebelum terjadi, bahwa ini mendung, akan turun hujan, ya sudahlah, kita ini mau sholat, amankan dulu apa yang ada di jemuran itu, ya, amankan, diambil, ditaruh di tempat yang ternaungi dari air hujan. Tetapi mungkin kadang-kadang orang itu lupa, ya, orang itu tidak punya sesuatu kecuali hanya itu. Maka wallahu a'lam dalam hal ini, kalau dalam hal sholat sunnah, ya, dan dia tidak ada lagi sesuatu yang lainnya kecuali apa yang dia jemur itu dari makanan, maka insyaallah dia batalkan sholatnya, kemudian dia mengambil itu lalu dia mengulangi sholatnya. Tentu mengulangi, karena dia telah keluar dari tempat sholatnya, ya, dan dia telah pergi dari tempat sholatnya itu, maka jelas sholatnya batal. Ya. Dia tinggalkan, kemudian dia mengambil barang itu, kemudian dia mengulangi sholatnya. Tetapi kalau sholat wajib, saya cenderung kepada dia tidak membatalkan amalnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan yang ada dalam jemurannya. Ya, karena sholat wajib, sholat yang sudah dia sudah diawali dengan takbiratul ihram dan sholat yang wajib, ya, maka sebaiknya dia tidak membatalkannya, yaitu amal yang dia lakukan itu. Mudah-mudahan sebagai pelajaran baginya, kemudian dia setelah sholat dia mengambil hal tersebut, apa yang ada di jemuran itu. Kecuali dalam hal-hal seperti yang akan membahayakan diri seseorang. Ketika sedang sholat tahu-tahu gempa bumi, ya, maka di sini fatwa para ulama, apalagi gempa bumi yang tidak kecil, tapi gempa yang cukup kuat misalnya, ya, yang dia khawatir bahaya menimpa dirinya, maka di situ dia tinggalkan, ya, karena menyelamatkan nyawa ini lebih didahulukan. Sholat bisa ditunda, ya, bisa diulangi sholat itu. Tapi menyelamatkan dirinya dari bencana ini, ya, dari apa yang menimpa dirinya itu lebih utama. Oleh karena itu, dalam hal yang memang harus dia tinggalkan sholatnya, maka dia tinggalkan ketika seperti adanya gempa bumi yang keras, ya, yang ini membahayakan baginya, maka dia batalkan sholatnya untuk menyelamatkan dirinya, keluar dari masjid misalnya. Ya, itu diantara yang bisa dijawab dari pertanyaan yang pertama. Jadi sebelum kita melakukan sholat, hendaknya kita memperhatikan supaya tidak mengganggu kita dalam sholat kita. Hal-hal yang kira-kira akan mengganggu kehusyuan kita, itu kita hilangkan. Salah satunya adalah jemuran tadi itu. Ya. Saya makanan. Ya, kalau pakaian biarkan basah, tidak ada masalah. Bisa dijemur lagi. Tapi kadang-kadang makanan itu bisa rusak. Ya. Apalagi tidak punya makanan yang lain kecuali itu. Ya. Maka dalam hal ketika dia sholat sunnah misalnya, kalau sudah satu rakaat dia percepat sholatnya. Dia percepat sholatnya sampai salam, kemudian mengambil benda tersebut. Ya. Kalau sholat wajib, ya juga sebaiknya Allah a'lam dia tidak membatalkan sholatnya. Tapi dia sholat sewajarnya, kemudian mengambilnya. Karena ini adalah hal yang penting. Tetapi kalau dalam hal berkaitan dengan yang akan menimpa dirinya, ya, ketika dia sedang sholat, terjadi gempa, maka dia meninggalkan. Dan dia menunda sholatnya di waktu yang berikutnya. Ya, waktu yang, atau di sesudah gempa itu berlalu. Karena ini lebih berbahaya, akan membahayakan, mengancam jiwanya, atau rohnya, atau nyawanya, maka dia tinggalkan. Kemudian juga ada hal yang dampaknya besar. Contohnya seorang yang dia itu menyalakan api di rumahnya. Kemudian dia sholat, baru ingat bahwa ada nyala api dan itu dia belum matikan. Dan ini berbahaya, bisa terjadi kebakaran, maka dia tinggalkan. Ya. Kemudian dia memadamkan api itu. Ya. Karena ini lebih berbahaya mengancam banyak orang. Ya. Wallahu ta'ala alam itu diantaranya, tapi yang jelas sebelum kita sholat, hendaknya kita melihat semua sebab yang akan mengganggu sholat kita, kita hindari. Kita amankan dulu. Baru kemudian kita sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan pertama. Kemudian tentang pertanyaan kedua tentang doa. Doa itu, apakah dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Sebetulnya dua-dua makna dari hadis Nabi SAW, doa di penghujung sholat, ya, itu adalah bisa mencakup sebelum salam, dan juga sesudah salam. Ini disebut oleh para ulama demikian. Jadi mana doa sebelum salam, doa adbarus sholat, di penghujung sholat, kata sebagian ulama, bahwa makna dari adbar as-sholat, atau duburis sholat, itu bisa mencakup dua makna. Makna yang pertama, yaitu doa dibaca sebelum salam. Dan ada riwayat-riwayatnya tentang doa-doa yang dibaca sebelum salam, sesudah membaca sholawat kepada Nabi SAW. Saya mengumpulkan doa sebelum salam itu ada 13 riwayat atau 14 riwayat, ya, doa-doa yang dibaca sebelum salam. Kemudian bisa juga kalau seorang misalnya dia doa sesudah salam, sudah zikir, dan dia sholat sendirian, dia kemudian zikir sesudah sholat, kemudian dia berdoa pada Allah Ta'ala sesudah sholatnya, sesudah berzikir, ini pun tidak mengapa, ya. Ini pun tidak mengapa, ya. Walaupun dilakukan sesudah sholat, tapi dia ketika itu doa dengan sendirinya, ya, tidak usah doa dipimpin berjamaah, tidak, karena masing-masing lebih tahu tentang apa kebutuhannya, sehingga dia minta pada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dia inginkan dari permohonan-permohonan kepada Allah Ta'ala, kebaikan dunia dan akhirat. Ini tentang doa sebelum atau sesudah, boleh, ya, sebelum dan boleh juga sesudah salam. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini dalam pertanyaan beliau, pernah ibu ini doa, penanya ini berdoa sampai lupa salamnya. saking panjang doanya sebelum salam sampai lupa salamnya. Ya ini bagaimana? Ketahuilah bahwasanya salam yang pertama dalam sholat itu adalah salah satu dari rukun sholat. Salah satu dari rukun sholat. Maka dia harus melakukan salam itu. Maka ketika seorang bisa berdoa, kemudian dia ingat bahwa dia belum salam, berdoa. Ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia lakukan salam itu, terutama salam yang pertama karena dia rukun sholat. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, bukan hal yang wajib. Tapi salam pertama ini yang rukun sholat. Maka ketika dia ingat bahwa dia belum salam, sudah berdoa, tahu dia ingat aku belum salam, ya, maka dia salam. Langsung dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdoa dan dia lupa bahwa dia belum salam, sampai dia bangun dari tempat sholatnya. Kemudian setelah dia bangun dari tempat sholatnya, dia ingat bahwa dia belum salam, maka kembali ke tempat sholat itu. Ya. Kemudian salam, karena sudah sempurna sholatnya. Sudah sempurna sholatnya, hanya kurang salamnya. Maka dia kembali ke tempat duduknya, kemudian dia salam, lalu sahwi dua kali. Ya, dia sudah sahwi dua kali, kemudian salam kanan dan kiri, kemudian selesai. Ini wallahu a'lam yang kami pahami dari penjelasan tentang orang yang meninggalkan rukun sholat atau yang meninggalkan hal yang wajib dalam sholat karena lupa. Karena lupa. Ya, wallahu a'lam. Itu tiga selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih mengetahui, wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan datang dari pesan singkat hamba Allah di Bau-Bau, Sulawesi. Bertanya, Ustaz, bagaimana hukum seorang muslim yang tekun beribadah? Ia sholat, puasa, sunnah, dan ibadah-ibadah lain, namun sangat pelit dalam bersedekah, sementara ia tergolong mapan dari sisi ekonomi. Kemudian dari pergaulan keseharian tampak sekali menutup diri dengan orang termasuk tetangganya sendiri. Ustaz mohon tuntunannya dan pencerahannya. Barakallahu fikum. Manusia itu bermacam-macam wataknya, sifatnya, perangainya, tabiatnya, itu macam-macam. Dan salah satu fungsi dari agama yang Allah turunkan kepada kita, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk membentuk manusia itu, ya, membentuk manusia itu agar betul-betul menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sifat pelit adalah sifat hampir dikatakan mungkin ada pada setiap orang yang namanya pelit. Ya. Tetapi Allah mencela orang pelit. Dan Allah memuji orang yang dermawan. Ketika Allah mencela orang yang pelit, puji orang yang dermawan, ini ada tuntunan di sini supaya orang yang pelit itu berubah. Atau dia merubah sifatnya. Orang yang pemberi. Dan merubah satu sifat ini bukan hal yang gampang. Kadang-kadang memerlukan waktu. Ya. Karena sifat manusia sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada sifat yang dia itu merupakan tabiat bawaan dari kecilnya. Dan ada juga sifat yang dia bisa dibentuk. Ya, sifat yang muktasab, bisa dibentuk. Ada sifat yang memang dari sananya. Dari kecilnya orang itu memang sifat begitu. Nah, kalau sifat yang baik ini dari kecil, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. nikmat. Tetapi kalau ada orang ada sifat jelek dari kecilnya, maka ini bisa dirubah. Bisa dirubah dengan pendidikan dari orang tuanya atau dari gurunya, ya, atau dari dirinya sendiri. Kan dia membaca tentang sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tercela, maka dia berupaya untuk merubah sifat tercela itu dengan petunjuk yang dia baca dari kitab-kitab para ulama, ya, yang menjelaskan tentang sifat yang mulia itu, agar dia beroleh sifat yang mulia itu. Jadi orang yang demikian keadaannya sebetulnya kasihan, ya, karena pelit itu tidak membawa dampak yang buruk kecuali kepada diri orang yang pelit. Ya. Maka orang pelit dia harus tahu apa akibat pelit itu. Allah bisa mencabut hartanya dalam sekejap, karena harta itu titipan dari Allah kepada seorang hamba untuk dia juga, tidak hanya untuk pribadinya, tapi untuk berbagi pada yang lainnya. Ya. Kemudian bahwa orang yang pelit hendaknya dia betul-betul menyadari bahwa harta yang dimiliki itu adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah yang ada hak-hak Allah yang harus dia berikan seperti zakat atau dengan amal sedekah yang diberikan pada orang lain. Ya. Bahwa dengan memberi itu Allah akan memberikan, menambah hartanya, akan memberkahi hartanya. Ini harus ditanamkan dalam dirinya. Kalau ada sifat pelit itu, harus menyadari bahwa saya sifat ini jelek, harta ini dari Allah, Allah yang memberikannya, dan tidak akan rugi memberikan sedekah. Orang yang menginfakkan hartanya tidak akan merugi sama sekali, ya, justru akan menjadikan hartanya bertambah. Hartanya semakin berkembang, semakin diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla karena dia tidak pelit, dia tidak bakhil. Kemudian juga orang seperti yang disebutkan tadi, kalau dia adalah orang yang tertutup, ya, kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau memang itu wataknya, itu sifatnya. Tapi dia harus tahu tentang hak tetangga. Karena Islam mengajarkan hidup bertetangga yang baik. Jangankan kepada seorang muslim, tetangga muslim, tetangga bukan muslim saja, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya. Karena apa? Kita diperintahkan, dianjurkan berbuat baik pada tetangga, karena tetangga ini orang yang mungkin orang yang pertama ketika kita membutuhkan sesuatu bantuan, di saat yang mendadak, yang pertama kali kita memanggil adalah tetangga kita. Maka Jibril senantiasa datang memberi peringatan, mewasiatkan kepada Nabi SAW agar berbuat baik pada tetangga. Sampai-sampai Nabi SAW mengkhawatirkan, ya, atau mengira bahwasanya nanti akan ada hak waris bagi tetangga dari tetangganya. Ya. Karena Rasulullah SAW selalu diingatkan oleh Jibril agar berbuat baik kepada tetangga. Ya. Sampai-sampai beliau mengira bahwasanya akan ada hak waris dari tetangga kepada tetangganya. Itu kita tentu berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang demikian, sifat pelit, sifat yang mementingkan diri sendiri, tetangga. Ini sifat naudzubillah min dzalik. Yang mudah-mudahan apa yang ditanyakan tadi, ya, orang itu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, diberi hikmah. Karena seorang itu bahwa harta yang dia infakkan itulah miliknya. Adapun yang dia pegang milik ahli warisnya. Kalau dia meninggal, mereka akan mengambilnya. Mereka akan mendapatkannya. Sedangkan di dirinya adalah apa yang dia infakkan, apa yang dia keluarkan, apa yang dia belanjakan di jalan-jalan kebaikan. Itu harus kita sadari tentang hal ini. Bahwa apa yang aku infakkan ini milikku di akhirat kelak. Sedangkan apa yang aku simpan yang ada padaku itu milik ahli waris. Insya Allah akan terdorong untuk memperbanyak sedekah. Dan sedekah itu tidak mesti harus dalam bentuk, dalam jumlah yang besar. Kita, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sedekahkanlah. Ya. Dalam Quran atau hadis yang mewajibkan harus sedekah itu harus besar. Ya. Tapi apa yang kita ingin sedekahkan, sedekahkan. Kalau ada lebih, kita berikan yang lebih banyak. Kalau apa adanya, berikan apa adanya. Dalam bersedekah. Ya. Dan orang yang bersedekah mulia. Ya, akan mulia, akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Akan hartanya, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar-benar Allah Ta'ala menganugerahkan sifat-sifat yang mulia, ya, yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mulia adalah orang yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang yang hina adalah orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mungkin dia itu mulia. Tidak mungkin dia itu mulia. Sebaliknya orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala tidak mungkin bisa dihinakan oleh manusia. Tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau adalah contoh teladan bagi kita, itu Nabi Sallam, ya, agar kita bisa mendekati kepada al-haq, pada kebenaran, baik dalam akidah, ibadah, maupun muamalah dan akhlak kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan. Dan dapatnya waktu pulalah yang membatasi dari sesi tanya jawab di kesempatan kajian pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah menutup perjumpaan dari pelajaran kajian di pagi hari ini, Ustaz, tafadhal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita sifat-sifat yang mulia. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam berdoa dalam salatnya, ya, ihdini li ahsanil akhlak la yahdini illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Yang artinya, di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam iftitah, doa iftitahnya yang panjang, kata beliau, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku akhlak yang mulia. Berikanlah kepada aku hidayah untuk dapat berakhlak mulia. Karena semuanya tidak ada yang bisa memberi hidayah padaku untuk akhlak mulia kecuali engkau, ya Allah. Dan palingkanlah aku, ya Allah, dari akhlak yang jelek. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang jelek kecuali engkau. Makanya doa yang seyogianya seorang mohon selalu minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berupaya untuk memperbaiki, mempraktekannya, akhlak yang mulia dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan siapapun. Dengan kedua orang tuanya, dengan temannya, dengan tetangganya, dan dengan manusia secara umum. Ini yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itulah manusia, kadang-kadang berbuat kesalahan, kekeliruan. Dan yang terpelihara, terjaga hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdika wa jazakum subhanakallahumma bihamdika syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم مبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.